والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم para pemirsa TV Media Sunnah Aceh dan yang mengikuti kajian ini di Aceh Tafaqquh Fiddin. Semuanya yang saya cintai dan saya hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian akidah kita membahas kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka puji dan syukur sepatutnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsinha innal insana ladh-dhalumun kaffar dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la tuhsinha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya innal insana ladh-dhalumun kaffar sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan terakhir kita membahas beberapa faedah ilmiah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala seputar sifat istiwanya Allah Jalla wa Ala di atas arsy. Maka Syekh mengingatkan kita bahawa semua sifat yang Allah Jalla wa Ala beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih sebagai sifatnya, maka kewajiban kita adalah mengimaninya sebagai sifat Allah yang hakiki dengan makna yang dimaklumi dalam bahasa Arab sebagai Al-Khaliq sesuai dengan keagungannya dan tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika karena kapan kita memperbagaimanakannya dengan logika maka kita akan terjerumus ke dalam penyerupaan sifat Allah Jalla wa'ala dengan sifat makhluk. Karena kita tidak mungkin mampu memperbagaimanakan sesuatu yang kita dengar kecuali dengan sesuatu yang sudah pernah terlihat oleh mata, yang sudah pernah terdengar oleh telinga, yang sudah pernah terbesit di dalam hati atau tersentuh oleh kita. Dan itu semuanya tidak mungkin pada sifat Allah Jalla wa'ala. Tertiadakan. Ya, tertiada dari sifat Allah Jalla wa'ala. Maka tidaklah seseorang menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan sifat makhluknya melainkan karena sebelumnya dia telah memperbagaimanakannya. Maka para ulama menyebutkan bahwa undang-undang dasar, kaedah dasar dalam memahami bab asma wa sifat bahwa seluruh nama dan sifat yang Allah Jalla wa'ala beritakan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu wajib kita imani sebagai nama dan sifat Allah Jalla wa Ala yang hakiki dengan makna yang dipahami dalam bahasa Arab sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, maka tidak boleh diperbagaimanakan, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Oleh karenanya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa li hadza lamma su'ila al-Imam Malik rahimahullahu taala, tatkala Imam Malik rahimahullahu taala ditanya, ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, kaifa istawa? Tatkala Imam Malik rahimahullahu taala ditanya, wahai Abu Abdullah, kunyah beliau, semua empat imam mazhab kunyahnya sama, Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah, maka kunyah beliau adalah Abu Hanifah. Imam Malik Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah. Adapun Imam Abu Hanifah, nama beliau Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Wahai Abu Abdullah, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Bagaimanakah istiwanya Allah di atas arsy-Nya? Tanya orang ini kepada Imam Malik. فأطرق برأسه حياء وخجل وأخذ يتصبب عرقا من شدة ما ورد على قلبه. Subhanallah. Maka beliau pun menundukkan kepalanya karena malu dan pengagungan beliau kepada Allah Jalla wa'ala, dan beliau mulai berkeringat. Subhanallah, beliau mulai berkeringat karena pertanyaan yang disampaikan kepada beliau tersebut adalah pertanyaan yang cukup berat dan cukup besar. Menanyakan bagaimananya sifat Allah Jalla wa'ala, hakikat sifatnya Allah Jalla wa'ala. Maka beliau pun mengucapkan, menjawab dengan sebuah jawaban yang menjadi kaedah ahlu sunnati wal jamaah sebelum dan setelahnya di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya tidak ada satu pun dari ulama yang membahas pembahasan akidah dan datang setelah Imam Malik kecuali mengungkilkan ucapan Imam Malik ini sebagai landasan dan kaedah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, ya hadza al-istiwa'u ghairu majhul, dalam berbeda yang lain ma'lum, wal kaifa anhu ghairu ma'qul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah, wa ma uraka illa mubtadi'a. Istiwa bukan sesuatu yang majhul. Kata istiwa ma'lum dalam bahasa Arab, bermakna ala, meninggi, mengatas. Wal kaifa anhu ghairu ma'qul, bagaimananya istiwanya Allah di atas arsy-Nya itu tidak mampu dipahami, dicerna oleh akal. Maka tidak boleh diperbagaimanakan. Wal imanu bihi wajib. Tetapi mengimaninya walaupun akal tidak mampu menjangkau bagaimananya, tetap wajib diimani. Karena yang memberitakannya adalah Al-Qur'anul Karim. Mendustakannya adalah pendustaan kepada Allah. Dan yang memberitakannya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menerimanya, tidak mengimaninya adalah bentuk pengingkaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebagai pembatal Islam. Wa ma uraka illa mubtadi'a, menurutku engkau ini seorang ahlul bidah. Ya. Wa su'alu anhu bidah, menanyakan bagaimananya hakikat sifat Allah adalah sebuah kebid'ahan. Karena seandainya pertanyaan ini penting, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya telah menanyakannya. Pasti Nabi telah menanyakannya kepada Allah. Pasti para sahabat Nabi telah menanyakannya kepada beliau. Pasti para tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah menanyakannya kepada guru-guru mereka. Karena mereka lebih semangat dalam beragama daripada kita. Mereka lebih cerdas, mereka lebih berakal. Dan mereka lebih mengagungkan Allah Jalla wa'ala daripada kita. Maka orang tersebut pun dikeluarkan dari masjid setelah Imam Malik rahimahullah ta'ala mengusirnya karena pertanyaannya tersebut. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Al-Imamu Malik rahimahullah ta'ala dan para ulama yang datang setelah beliau mengatakan bid'ahnya menanyakan bagaimananya hakikat sifat Allah Jalla wa'ala. Seperti ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala di sini. Tatkala ditanya kepada beliau, bagaimana sih istiwa'nya Allah di atas arasy? Bagaimana bentuknya? Maka beliau mengatakan, istiwa' dalam bahasa Arab dimaklumi maknanya. Meninggi, mengatas. Mengimani adalah sebuah kewajiban. Karena Allah dan Rasulnya yang telah memberitakannya. Dan bagaimananya, itu sesuatu yang tidak mampu diketahui oleh akal. Dan menanyakan bagaimananya adalah sebuah kebidaan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini menjelaskan bahwa Imam Malik dan ulama yang datang setelah beliau mengatakan demikian karena dua alasan. Yang pertama, anna su'ala anhu su'alu dinin wa su'alun an aqidatin wa lam yarid dzalika 'an ash-shahabati radhiyallahu 'anhum. Karena menanyakan bagaimananya hakikat sifat Allah Jalla wa'ala, bagaimananya istiwanya Allah di atas arsh atau sifat-sifatnya yang selain arsh, adalah pertanyaan agama dan pertanyaan tentang akidah. Dan hal tersebut tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ سَأَلَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلِهُ عَنْ كَيْفِيَةِ الْإِسْتِوَاءِ. Tidak ada satupun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau bagaimananya istiwanya Allah Jalla wa Ala di atas arasy-Nya. Ma'a shiddati hirsihim 'amma yata'allaqu bir Rabb 'azza wa jalla. Sedangkan mereka sangat semangat mengetahui dan mempelajari tentang Allah Jalla wa Ala. Wa ma'a wujudil mujib bit ta'kid. Dan adanya yang memberikan jawaban, yang mampu memberikan jawaban yang sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup di sisi mereka. Ya. Rasul dan utusannya Allah Jalla wa Ala. Dan semangat mereka lebih tinggi dan lebih sempurna daripada kita dalam beragama, dalam berilmu, dalam mengetahui tentang Allah Jalla wa Ala. Bersama dengan itu, mereka tidak pernah menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pertanyaan agama dan pertanyaan akidah. Fa idza kana sababu mawjudan, ini kaidah penting dalam memahami bidah. Kata beliau, fa idza kana sababu mawjuda wal mani'u mafquda, lazima min wujudu syai' lakin lam yas'alu an falam yaqulu ya rasulullah kaifa istawa wa dhalika li adabihim ma'a Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebabnya ada dan tiada yang menghalangi mereka untuk menanyakannya, lazima minhu wujudu syai', menunjukkan ini pasti karena sesuatu. Sebab untuk mereka menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada. Apa itu? Ya, karena itu perkara agama, karena itu perkara akidah. Dan karena mereka lebih semangat daripada kita. Dan orang yang mampu memberikan jawaban pun ada di sisi mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mani' mafquda, dan tiada yang menghalangi mereka untuk menanyakannya. Selama mereka menjadi sahabat beliau, tiada yang menghalangi mereka untuk menanyakannya, karena itu sesuatu yang mudah untuk mereka lakukan. Begitu mereka bertemu dengan Nabi, mereka bisa langsung menanyakannya, baik setelah salat lima waktu, setelah kajian, ya, dalam perjalanan perang, dalam perjalanan pulang dari perang, perjalanan pergi umrah, perjalanan pulang umrah, perjalanan pergi haji, perjalanan pulang haji, dan di kesempatan-kesempatan yang ada di masa itu. Tetapi mereka tetap tidak menanyakannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini adalah agama. Tidak bertanyanya mereka kepada Nabi SAW bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy atau sifat Allah yang lainnya, ini menunjukkan adalah prinsip dalam beragama. Maka Imam Malik menyatakan istiwa artinya ma'lum dalam bahasa Arab, mengatas dan meninggi. Mengimani adalah sebuah kewajiban karena Allah dan Rasulnya yang menyampaikannya. Bagaimananya tidak diketahui karena itu perkara gaib, dan perkara gaib tidak diketahui kecuali dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan menanyakannya adalah bidah. Ini alasan yang pertama. Mereka tidak menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada di antara mereka yang berkata ya Rasulullah kaifa istawa, wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah beristiwa di atas arasy? Padahal dalam hal-hal lain yang jauh lebih kecil dari ini, mereka menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hal ini tidak mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li adabihim ma'allahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih mereka tidak menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh, karena yang pertama, ini adalah adab, sebagai adab mereka kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Ini pertimbangan yang pertama. Yang kedua, kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ilmihim bi anna hadha amrun la yumkinu al-wusul ilayh. Karena hal yang seperti ini, mengetahui bagaimananya istiwanya Allah di atas arasy, hakikatnya sifat Allah itu tidak akan pernah diketahui, tidak akan mungkin nalar akal manusia bisa sampai kepadanya. Seandainya itu sesuatu yang Allah beritahukan, maka akan turun ayat Al-Quranul Karim dan akan turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada ayat dan hadis yang menyampaikan bagaimananya sifat yang Allah atau sifat Allah yang lainnya. Berarti itu perkara yang tidak perlu diketahui, tidak perlu dipelajari, dan tidak boleh ditanyakan. Naam. Wa la ya'ti mithla hadhihi al-iradati illa min al-khalafil khalifin. Dan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, bagaimana sih Allah beristiwa di atas arasy, bagaimananya tangan Allah, bagaimananya sifat nuzulnya Allah dan sifat-sifat Allah yang lainnya, baik sifat dzatiyah atau sifat al-fi'liyah, itu tidak datang, tidak muncul kecuali dari orang-orang yang datang belakangan yang menyelisihi jalannya mereka para salaf. Ambil ini tanda orang belakangan yang menyelisihi jalan para salaf, suka menanyakan hakikat sifatnya Allah, suka memperbagaimanakan sifatnya Allah Jalla wa'ala. Tujuan mereka agar membenarkan takwil mereka. Mereka kira dengan mereka memperbagaimanakan sifat Allah Jalla wa'ala itu akan membuat orang-orang yang menetapkan sifat-sifat yang Allah beritakan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sifatnya hakiki akan kebingungan. Sehingga mudah untuk digiring untuk mentakwilnya. Padahal pertanyaan itu sendiri adalah sebuah kebidaahan dalam agama ini. Ini alasan yang pertama. Kenapa Imam Malik dan ulama lainnya mengatakan bid'ahnya pertanyaan bagaimananya sifat Allah Jalla wa'ala. Naam. Alasan yang kedua, anna su'ala 'anil kayfiyyati min simati ahli al-bid'ah. Karena bertanya tentang bagaimananya sifat Allah adalah ciri ahlul bid'ah. Fahumul ladzina yaqulun, mereka lah ahlul bid'ah yang suka berkata kaifa istawa wa kaifa yanzil wa kaifa ya'ti wa kaifa yadu wa kaifa wajhu wa ma ashbaha dhalik. Ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih yang memberitakan sifat-sifat dzatiyah atau sifat-sifat fi'liyah seperti sifat istiwa, sifat nuzul, sifat datang Allah, sifat tangan, sifat wajah dan yang lainnya, mereka bertanya bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah turun, bagaimana sifat Allah tangan, sifat tangannya Allah. Nah, fala ahada yas'alu 'anil kayfiyyati illa wa huwa mubtadi'. Tidak ada seorang pun yang bertanya tentang bagaimananya hakikat sifat Allah Jalla wa'ala kecuali dia seorang ahlul bidah. Nah, ini kaedah penting ya. Baik, hal berikutnya, ucapan al-imam Malik rahimahullah ta'ala di atas ketika ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah Jalla wa'ala di atas arasy, maka beliau menjawab bahawa istiwa hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab, berarti yang bermakna ala wartafa'a, meninggi dan mengatas. Menanyakan bagaimananya sesuatu yang tidak bagaimananya sesuatu yang tidak diketahui oleh akal, tetapi mengimani adalah sebuah kewajiban karena Allah dan Rasul yang memberitakan dan bertanya tentang bagaimana ia adalah sebuah kebidaan karena dua alasan di atas tadi, kata Imam Malik, maka mungkin timbul pertanyaan dari sebagian kita, apakah ucapan Imam Malik ini bisa kita terapkan dalam seluruh sifat Allah Jalla wa'ala? Artinya jika ada yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang sama terkait bagaimananya suatu sifat Allah Jalla wa'ala, baik sifat Allah yang zatiyah atau sifat Allah Jalla wa'ala yang fi'liyah selain istawa, kita boleh menjawabnya dengan jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala ini? Ini pertanyaan sangat bagus. Sebelumnya, saya izin minum dulu ya. Barakallahu fik. Dijawab oleh Imam, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, "Naam, kullu sifati naqulu fiha mithlu dhalik." Seluruh sifat-sifat Allah Jalla wa Ala kita katakan demikian. "Fa idza qila kayfa yanzilu Allah Ta'ala ila sama'id dunya?" Maka kalau ada yang bertanya, bagaimana turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia? Tatkala disampaikan kepadanya hadith-hadith tentang turunnya Allah Jalla wa'ala ke langit dunia. Sebagian orang kan berkata, untuk menolak, mentakwil atau membenarkan penakwilannya terhadap sifat nuzul, maka dia akan berkata, baik, coba terangkan kepada saya seperti apa sih dan bagaimana Allah turun ke langit dunia. Bukankah kalau dikatakan Allah turun ke langit dunia, sedangkan di dunia ini di sebagian penjuru sedang siang, di sebagian penjuru yang lainnya di waktu yang sama sedang malam, sempat yang lainnya sedang pagi, sedang sore dan sebagainya. Ya, ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Yang berkata demikian ada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, ciri ahlul bid'ah adalah memperbagaimanakan sifat Allah Jalla wa'ala ketika diberitahukan kepadanya. Maka kalau ada yang berkata demikian, kita katakan kepadanya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala kepada orang yang berkata kepada Imam Malik seperti apa, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, wahai Imam Malik. Maka kalau ada yang berkata kepada kita, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, kita katakan an-nuzulu ma'lum. Kata nuzul, nazala yanzilu, itu dimaklumi dalam bahasa Arab, berarti turun. Wal kaifa majhul, bagaimananya kita tidak tahu, karena itu perkara ghaib. Akal tidak sampai kepadanya. Wal imanu bihi wajib, tetapi mengimaninya sebuah kewajiban karena Allah dan Rasulnya yang memberitakannya. Wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimananya adalah sebuah kebid'ahan, seperti ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala di atas kepada orang yang bertanya bagaimananya istiwanya Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa idza qila kayfa wajhu Allah, demikian pula jika ada yang bertanya kepada Anda seperti apa wajah Allah, tatkala disampaikan kepadanya ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang sifat wajahnya Allah Jalla wa Ala, maka kita katakan innal wajha ma'lum. Kata wajah dalam bahasa Arab itu dimaklumi. Wal kayfa majhul, bagaimananya, bagaimana bentuknya, hakikatnya itu sesuatu yang tidak diketahui, akal tidak sampai ke situ. Wal imanu bihi wajib, tetapi mengimaninya wajib karena Allah dan Rasulnya yang memberitakannya. Wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimananya adalah sebuah kebid'ahan, dan seterusnya. Ya, ini kaidah penting ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Fahadhihi fil haqiqah qa'idatun 'azimatun alhamaha Allah taala al-Imam Malik rahimahullahu taala." Jawaban Imam Malik rahimahullahu taala ini merupakan kaidah penting yang Allah Jalla wa Ala ilhamkan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Fasarat nibrasan yasiru alaihi nas, sehingga menjadi prinsip akidah dasar, undang-undang, menjadi landasan manusia dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Setiap ada yang berkata dan bertanya kepada kita tentang hakikat dan bagaimananya suatu sifat Allah Jalla wa Ala, baik itu sifat yang zatiyah ataupun sifat yang fi'liyah, kita katakan kepadanya sifat tersebut dimaklumi dalam bahasa Arab. Karena itu kata Arab, kalimat tersebut dalam bahasa Arab diketahui yad, tangan, wajah, turun dan sebagainya, dimaklumi dalam bahasa Arab apa artinya. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab, bagaimananya kita tidak mengetahuinya, karena Allah dan Rasulnya tidak memberitahu, tidak memberitahukan kepada kita. Tetapi mengimani sebuah kewajiban karena Allah dan Rasulnya yang memberitakannya, dan menanyakan bagaimananya adalah sebuah kebidaahan. Naam, subhanallah, ya. Ini kaidah yang sangat penting. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Amma ahlul bid'ah fa yaqulun." Adapun ahlul bid'ah, maka mereka berkata, "Istawa bi makna istaula." Istawa itu bermakna, maknanya adalah istaula, menguasai, menguasai ya, dan mengalahkan. Kalau ulama salaf memaknakan istiwa'nya Allah Jalla wa'ala dengan makna ketinggian, ala wartafa'a wastaqar wasa'ida, meninggi, mengatas ya, dan menetap. Dan Allah maha kaya, tidak butuh kepada arsh, dan Allah maha besar, tidak diliputi oleh makhluknya. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka mengatakan benar Allah memiliki sifat istiwa' di atas arsh, tetapi makna istiwa'nya Allah di atas arsh itu bukan meninggi, mengatas, menetap di atasnya, tetapi maknanya adalah berkuasa. Allah berkuasa atasnya, Allah yang menguasainya. Sebagaimana kita mengatakan istawa, ya, seseorang berkuasa di atas Indonesia, bukan berarti dia berada bersemayam di atas Indonesia. Ini ucapan sebagian orang. Sebenarnya ini sebuah keanehan juga, karena kita membahas istawa dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau ada yang berkata orang si fulan berkuasa di Aceh, maka maklum maknanya adalah berkuasa. Ya. Kecuali kita mengatakan si fulan beristiwa di Aceh, dan itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Ini membingungkan kita sebagai terkadang ya, terhadap sebagian syubhat, sampai-sampai kita enggak bingung mau bantah dari sisi mana, karena ya, tidak nyambungnya ya, syubhat dia dengan apa yang sedang dia bahas. Tapi kalau ada yang menyatakan mana istawa adalah istawa, ini mudah kita bantah. Kenapa mudah? Karena sudah ada bantahannya dari para ulama yang nanti akan kita bahas. Tetapi yang terkadang membuat kita bingung kita karena melihat ya, kebingungan orang tersebut. Dia menyatakan bahwa istuanya Allah di atas arsy, itu maknanya berkuasa, bukan bersemayam. Seperti seseorang dikatakan bupati ini berkuasa di daerah ini, bukan berarti dia bersemayam di atas daerah tersebut. Kan jadi bingung kita. Semenjak kapan kita membahas kata berkuasa? Sedangkan yang dibahas adalah kata istawa. Ya. Berkuasa dalam bahasa Arab bukan istawa. Malika yamliku, ya. Malaka yamliku, qahara yaqharu. Ataukah kata-kata yang lain, sumpahan. Nah, yang dibahas istawa. Kalau ahlu sunnati wal jamaah mengatakan bahwa makna istawa jika muta'addi dengan ala, maknanya adalah ala, wartafa'a. Datang juga dari sebagian ulama salaf, istaqarra wa sa'ida. Nah, datang ahlul bid'ah setelah mereka, setelah ulama salaf, setelah para sahabat nabi, para tabi'in dan tabi'un tabi'in, memberikan makna istawa dengan makna istaula, berkuasa. Tujuan mereka, sebagian mereka baik, tujuan dan alasan mereka memaknakannya dengan istaula, berkuasa. Alasan mereka ingin lari dari penyerupaan Allah dengan makhluknya. Karena kalau kita katakan istawa sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan dalam bahasa Arab bermakna meninggi, mengatas, menetap, ya, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kalau kita mengatakan Allah berada di atas arsy, meninggi, mengatas, menetap, berarti Allah butuh kepada makhluk, berarti Allah diliputi oleh arsy. Karena manusia kalau dikatakan dia duduk di atas kursi, berarti dia butuh kepada kursi dan diliputi oleh kursi. Nah, di sini letak salahnya. Kenapa? Yang pertama, kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan sebelumnya itu dikarenakan dia telah memperbagaimanakan sifat istiwanya Allah di atas arsy, sehingga yang tergambar baginya adalah sifat bersemayamnya makhluk di atas makhluk. Nah, coba kalau dari awal dia tidak langsung memperbagaimanakan dengan akalnya, langsung dia katakan saya mengimaninya sebagai sifat Allah yang hakiki, dengan makna yang telah dimaklumi dalam bahasa Arab sebagai sifat Allah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan, tidak boleh ditolak, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, dan tidak boleh ditakwil. Selesai. Ya. Yang kedua, karena dia mengkaitkannya dengan bahasa Indonesia. Ya. Dengan bahasa Indonesia. Nah, istawa dalam bahasa Arab harus dimaknakan dengan makna yang dipahami oleh orang Arab. Ya. Jangan kita terjemahkan istawa dengan ke dalam bahasa Indonesia yang yang disimpulkan dari akidah takwil tadi. Ya. Jadi akidah takwil tadi sehingga mereka mengatakan kalau kita beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh kepada makhluk, berarti Allah diliputi oleh arsy. Karena orang seseorang itu kalau berada di atas kursi berarti dia butuh kepada kursi itu. Dia diliputi oleh kursi. Dari awal sudah salah. Yang pertama, siapa yang mengatakan arsy itu kursi? Dan siapa yang mengatakan istawa itu artinya duduk? Ulama salaf tidak mengartikan istawa dengan mana duduk. Dan mereka hadis Nabi juga tidak, ucapan ulama salaf juga tidak mengatakan bahwa arsy itu adalah kursi. Kok bisa lari kepada kursi? Kok dianalogikan dengan duduknya makhluk kepada kursi? Ini kan keliru. Maka dari awal ikut langsung. Dari awal langsung ikut manhajnya ulama as-salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga tidak berada di dalam kebingungan dan tidak terjadi kontradiksi pada ucapan kita. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama as-salaf, man khalafa sunnah tanaqadh. Barang siapa yang meninggalkan as-sunnah dalam beragama, maka pasti dia kontradiktif. Banyak sering kontradiktif. Dan sering ya banyak kontradiksi pada ucapan dan kesimpulannya. Coba kalau dari awal kita langsung mengatakan seperti ini dikatakan oleh Imam Malik, istiwanya Allah di atas arasy-Nya dimaklumi dalam asar. Kata istawa bermakna meninggi, mengatas, menetap. Kita mengimaninya sebagai sifat Allah yang hakiki, yang sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh ditakwil. Ya. Mengimani adalah sebuah kewajiban, karena Allah dan Rasulnya yang telah memberitakannya. Bagaimananya tidak diketahui, menanyakan bagaimananya adalah sebuah kebidaan. Dari awal sudah selesai. Nah, berikut ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa bantahan kepada ahlul bid'ah yang mengartikan istawa dengan makna istaula. Ya. Ya. Kurang lebih ada 4 sisi bantahan ya. Ya. Sisi kesalahan dan penyimpangan ahlul bid'ah yang memaknakan istaula atau penyimpangan dari pemaknaan istawa dengan istaula. Yang pertama, anna hadza khilaf dhahiril lafz. Ini menyelisihi konteks lafaz tersebut. Menyelisihi yang tersurat dari lafaz tersebut. Lafaz mengatakan istawa, dia mengatakan istaula. Dan ini dua kata yang berbeda. Bagaimana seandainya jika ada yang berkata, tolong berikan kopi. Kemudian datang orang lain, teh itu maksudnya, bukan kopi. Pasti orang akan menyatakan, ini orang aneh ini. Udah jelas-jelas dibilang kopi, kok dia artikan teh ya? Yeah. Sudah dikatakan keliru, kenapa? Karena dia menyelisihi yang tersurat zahir daripada kata tersebut. Yang tersurat dari kata tersebut. Wa ma kana khilafa, dan ini kaidah. Wa ma kana khilafa dhahiril lafzi fa innahu la yajuzul udul ilayhi illa bidalil. Pemaknaan yang berbeda dengan zahir suatu lafaz, yang berbeda dengan zahir suatu lafaz, maka tidak boleh dipakai kecuali dengan dalil. Zahir lafaz mengatakan istawa, lafaz ayat mengatakan istawa, dan dalam istawa dalam bahasa Arab dimaklumi maknanya, kalau bertemu dengan a'la maknanya ala wartafa'a wastaqar wasa'ida, kalau bertemu dengan ila bermakna qasana, kalau lazim mujarrad maka bermakna kamula. Tiba-tiba ada yang datang mengatakan, oh istawa di mana istawa? Ini enggak boleh dipakai. Kenapa? Karena Anda menyelisih lafaz. Orang mengatakan kopi datang Anda, oh bukan kopi maksudnya, maksudnya itu teh. Enggak nyambung. Ayat Al-Qur'an dan hadis mengatakan istawa. Datang Anda mengatakan istaula. Berarti Anda telah menyelisihi konteks ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayat dan hadis mengatakannya secara tersurat istawa. Datang Anda menyatakan istaula. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh menyelisih zahir lafaz. Kita tidak boleh berpindah dari zahir suatu ayat atau hadis kepada makna yang tidak zahir kecuali ada dalilnya. Sekarang coba sebutnya. Sebutkan, adakah dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, atau ucapan para sahabat Nabi, atau setelah itu para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang tegas mengatakan makna istawa adalah istaula. Istiwanya Allah di atas arsy maknanya adalah istaula, menguasai. Tidak ada yang mampu mendatangkannya dari dulu sampai hari ini kecuali mereka bermain dengan ucapan-ucapan umum dari para ulama yang sama sekali bukan dalil untuk mereka. Seperti ucapan sebagian ulama, kita wajib mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kita katakan enggak ada yang mengingkari ucapan ulama yang seperti itu. Karena ucapan ulama salaf yang mengatakan kita wajib mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk itu sama sekali tidak mengandung peniadaan sifat istawanya Allah di atas arsy-Nya dan memaknakannya menjadi istaula. Karena kaidah di dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah as-salaf adalah mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk dengan tanpa meniadakan sifat yang telah ia beritakan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sebagai sifatnya yang hakiki. Ini kaidah penting yang harus dipahami oleh setiap pencinta akidah. Alasan yang kedua, kenapa memaknakan istawa dengan istaula menjadi sebuah penyimpangan dan kesesatan, annahu khilafu ijma'is salaf, karena ini menyelisihi kesepakatan ulama salaf. Fama min ahadin min as-salaf qala istawa 'ala al-'arsy ay malaka wa qahara itlaqa. Tidak ada satupun dari ulama salaf yang mengatakan bahwa makna istawa 'ala al-'arsy adalah menguasainya. Bukankah sudah cukup sebagai tanda kesesatan suatu jalan apabila ulama salaf tidak ada di jalan tersebut? Masih ragukah kita akan kesesatan suatu jalan yang menyelisih jalan para salaf yang telah direkomendasi oleh Al-Quranul Karim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nah, alasan yang ketiga, kenapa pemaknaan istawala kepada makna istawala merupakan sebuah penyimpangan dan kesesatan, annahu yalzam 'alaihi lawazim batilah. Karena memaknakan istawa dengan makna istawala, menguasai, ini mengandung banyak kebatilan. Yang pertama, kebatilan yang pertama, berarti arsy sebelumnya bukan dalam kekuasaan Allah. Setelah itu baru menjadi kekuasaan Allah setelah Allah mengalahkannya. Kenapa demikian? Karena di dalam banyak ayat Allah, dalam beberapa ayat Allah mengatakan thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kalau kita maknakan istawa dengan istaula, maka artinya kemudian Allah berkuasa menguasai arsy. Berarti sebelumnya arsy dikuasai oleh selain Allah. Berarti ada penguasa selain Allah terhadap arsy sebelumnya. Ini kebatilan pertama yang terkandung dalam pemaknaan istawa kepada makna istaula. Naam. Kebatilan kedua yang tersimpan, yang terkandung di dalam pemaknaan istawa kepada makna istaula. Annana idza qulna istawa bi makna istaula jaza lana an naqul inna Allah istawa 'alal 'arsy. Kalau kita artikan istiwanya Allah di atas arsy adalah Allah berkuasa di atas arsy, berarti boleh juga dong kita menyatakan Allah beristiwa di atas bumi, Allah beristiwa di atas laut, Allah beristiwa di atas gunung. Karena mana istiwa berkuasa, kan benar Allah berkuasa, Allah yang menguasai bumi, Allah menguasai laut, Allah yang berkuasa menguasai gunung. Kalau memang mana istiwa adalah istaula, berkuasa, menguasai, berarti kita boleh mengatakan Allah beristiwa di atas lainah arsy, di atas bumi, di atas laut dan sebagainya. Tetapi tidak pernah hal itu datang dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dalam bahasa para ulama salaf. Bahkan mereka yang mentakwil makna istawa kepada makna istaula sendiri tidak berani dan tidak membolehkan mengatakan Allah beristiwa di atas bumi, di atas laut dan seterusnya. Padahal mereka yang memaknakan istawa dengan makna istaula semestinya boleh. Nah, karena semuanya itu adalah dalam kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Bantahan keempat atau sisi kesesatan keempat dari pemaknaan istawa kepada makna istaula. Kata Syekh, anna hadha mukhalifun lillughatil arabiyyah. Pemaknaan istaula kepada makna istawa kepada makna istaula itu menyelisihi bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak dikenal dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula. Dalam bahasa Arab itu istawa kalau bertemu dengan ila itu maknanya qasada, menuju. Kalau bertemu dengan kata ala, istawa ala, yastawi ala, itu maknanya ala wartafa'a. Dan datang dari sebagian ulama salaf, su'ida wastaqar. Dalam bahasa Arab hanya dikenal makna ala wartafa'a, meninggi, mengatas. Dan kalau dia mujarrad, tidak bertemu dengan huruf jar ila atau ala, maka maknanya kamula. Dan tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula sama sekali. Silakan, kata Syekh, kembali al-qawamis kulliha. Silakan buka seluruh kamus-kamus bahasa Arab. Lisanul Arab. Ini kamus Arab yang dipakai oleh para ulama. Dan kamus-kamus Arab besar dan yang kecil lainnya. Tidak akan pernah didapati. Makanya aneh kalau ada orang yang menisbatkan kepada ilmu dikatakan alumni Al-Azhar, doktor, ya, S1, S2 dan S3, tetapi maknakan istawa dengan mana istaula. Sedangkan istaula tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab sepanjang masa sebagai makna istawa. Nah, maka kata Syekh, engkau tidak akan mendapatkannya. Adapun ucapan syair yang berbunyi qad istawa bishrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqi, sungguh bishr telah beristiwa di atas Irak tanpa pedang dan tanpa darah yang ditumpahkan. Kata mereka, ini buktinya istawa itu bisa bermakna istaula, berkuasa. Karena enggak mungkin di sini kita artikan istawa bersemayam. Maka kita jawab yang pertama, bait syair ini la yu'rafu qa'iluh, tidak diketahui dan tidak dikenal siapa yang mengucapkannya. Ya. Ini yang pertama, tidak diketahui siapa yang mengucapkan bait ini. Seandainya mengucapkannya nabi, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Atau yang mengucapkannya syair di masa para sahabat nabi. Ya. Di masa para sahabat nabi, maka bisa dijadikan sebagai bukti bahwa istawa di antara mana istawa adalah istawa dalam bahasa Arab, karena bahasa para sahabat Nabi adalah bahasa Arab yang sempurna dan masih terjaga dari perubahan. Atau minimalnya syair di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi tidak diketahui. Naam. Tapi tidak diketahui. Seandainya ya, yang mengucapkan bait syair ini diketahui, maka kata Syekh, kapan dia mengucapkannya? kapan dia mengucapkannya? Di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau di masa setelah mereka? Di mana masa setelah tiga generasi terbaik ini sudah terjadi perubahan yang banyak terhadap bahasa Arab dengan masuknya non-Arab ke dalam Islam, sehingga terjadi kecampuran dalam bahasa Arab. Yang ketiga, seandainya pengucap bait syair ini diketahui dan dia mengucapnya sebelum terjadi perubahan bahasa Arab, maka kita katakan istawa pada bait syair ini boleh diterjemahkan istaula, menguasai, karena ada indikasinya. Karena tidak mungkin seorang dikatakan istaula, istawa di atas Irak, bermakna bersemayam terhadap Irak. Karena Irak negara, enggak mungkin dijadikan sebagai kursi yang dia duduk di atasnya. Ada indikasinya. Sedangkan istawa dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, istuanya Allah di atas arsy, tiada indikasi dan tiada dalil yang membolehkan kita memaknakannya kepada istaula. Kalau alasan Anda untuk tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, karena kalau kita memaknakannya dengan mana istawa bukan dengan istaula, kita akan menyerupakannya dengan semayamnya makhluk di atas kursi. Maka kalau demikian, kita katakan Anda juga harus mentakwil sifat mendengar dan melihatnya Allah kepada makna selain mendengar dan melihat. Karena kedua-dua sifat tersebut juga ada pada makhluk. Anda juga harus mentakwil makna zatnya Allah, sifat maujudnya Allah. Karena sifat tersebut juga ada pada makhluk. Tetapi Anda tidak melakukannya. Karena Anda beralasan sifat mendengar dan melihatnya Allah, sifat zatnya Allah itu berbeda dengan sifat zatnya makhluk. Maka kita katakan juga demikian, sifat istiwanya Allah di atas arusnya itu tidak bersama dengan sifat istiwanya makhluk di atas makhluk. Sifat istiwanya Allah di atas arusnya itu sifat yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Dia maha besar dan dia maha kaya. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan sifat, dengan logika. Tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Karena Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Nah, baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Maka kesimpulannya adalah bahwa makna istawa dalam bahasa Arab jika bertemu dengan ila, maknanya qasada, menuju. Jika bertemu dengan ala, maknanya meninggi, mengatas. Dan jika tidak bertemu dengan huruf jar, ila atau ala, maka maknanya kamulah, sempurna. Kesimpulan yang kedua, bahwa para ulama salaf memaknakan istiwanya Allah di atas arsy dengan makna ala wartafa'a wa su'ida wa staqar, meninggi, mengatas, menetap. Dan semua itu sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, yang maha kaya, yang maha besar. Tidak butuh kepada arsy dan tidak diliputi olehnya. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika kita, tidak boleh diserupakan dengan sifatnya makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Kesimpulan yang kedua, bahwa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala kepada orang yang bertanya bagaimana istiwanya Allah di atas arsy merupakan kaedah ahlu sunnati wal jamaah dalam memahami seluruh nama dan sifat-sifat Allah jalla wa ala. Kesimpulan yang ketiga, kenapa menanyakan bagaimana sifat Allah jalla wa ala itu menjadi bid'ah, dikarenakan dua alasan yang telah kita uraikan, yang telah kita baca di atas. Simpulan berikutnya adalah batilnya pemaknaan istaula kepada istawa kepada makna istaula. Sisi kebatilannya ada empat dan telah kita simak di atas tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Baik. Baik, tidak ada pertanyaan, maka kita cukup. Ada pertanyaan, baik. Pertanyaan dari saudara kita, Pak Simun di Malaysia. Barakallahu fiik, Pak Simun, barakallahu fiik, Allah hifadzak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Sekarang saya mau tanya, jika salat qabliyah subuh sudah terlewat, sebab salat subuh sudah didirikan, lepas salat subuh saya setting lihat sebagian warga Bangladesh dia ada salat lagi, adakah tuntunannya untuk mengqadha qabliyah subuh? Jawabannya boleh.